Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi wa ala wa ala wa ala quwwata illa billah wa ba'd. Qala Syaikh bin rahimahullah ta'ala ahkamul fi'il. Qaluhu lan yajrum fal madhi maftuhul akhir abadan wal amru mazzumun abadan wal mudari'u ma kana fi awalihi ila zawid al-arba' alati yajma'uha qawluka anaitu wa marfu'an abadan hatayduhun alihi nasibun wa jazimun. Qala qalu malif rahimahullahu ta'ala fal madhi maftuhul akhir abadan fal imkinu an yaqa'a illa maftuhan. Tidak mungkin fil madhi kecuali dalam keadaan maftuh. Wadahadha nusammihi mabniyan. Falmadhi daiman mabniyul fathi, di atas menerus mabniyul fathi. Summiya mabniyan li'anahu layataghayyar, dinamakan mabni karena dia tidak berubah-ubah. Kama law banaita al-ardi bina'an sabata, sebagaimana kamu membuat bangunan di atas tanah, bangunan yang kokoh, maka dia tidak berubah. Falmadhi idan mabniyun ala fathi daiman. Qala Syaikh Utsaimin rahimahullah ta'ala wa zahiru kalami mu'allif anahu mabniyun ala fathi mutlaqan wa ittasala bihi wa jama'ah wa damir al-fa'il takulu darabu wa darabtu. Zahir kalam mu'allif fil majrum fil madi itu mabdi mutlakan. Iya. Walaupun sambung dengan waw jamaah itu damir fa'il. Damir fa'il damir mutahrik. Damir fa'il damir mutahrik takulu darabu wa darabtu. Kalau menurut beliau darabu walaupun bertemu dengan waw jamaah dia tetap mabdi al-fathi. Darabtu walaupun bertemu dengan ta mutahrik ta fa'il tetap mabdi al-fathi. Wa zahir kalim mu'allif ana darabu mabdi al-fathi. Fatakulu ala kalamin mu'allif darabu daraba fi'lun madin mabniyun al-fathi muqaddar ala harihi mana min zuhuriha istighalul mahal bi harakati munasabah. Idzan ala kalam muallif yakunu fathu muqaddaran. Dan ini yang disebutkan oleh Muhyiddin dalam keputusannya. Qala darabtu, kalau menurut beliau berarti daraba fil madhi lafati muqaddar ala akhirihi manah min zuhriha al-munasabah. Ini menurut pendapat beliau Ibn Jurum dan sebagian ulama. Qala walakinna ba'd al-ulama qala huwa mabni al-fathi wa istathna minhu mas'alatan. Namun sebagian ulama menyatakan, Nahawiyyun menyatakan fil madhi mabni al-fathi, fil madhi mabni al-fathi, tapi dikecualikan dalam dua masalah. Dikecualikan dalam dua masalah. Yang pertama, ini tasarat bihi wal jamaah bunia ar-dhan. Yang kedua, wa idza tasarat bihi dhamir raf'il mutaharrik bunia al-sukun. Ya, darabu mabni ala dham. Darabtu mabni ala sukun. Wa hadal qawul asah. Al-Sumithamin rahimahullahu ta'ala. Dan pendapat yang kedua ini, yang menyatakan fil madhi itu mabni ala fathi kecuali dalam dua masalah, ini yang lebih sahih. Lian hadha la yahtaju ila takallufin Kerana tidak butuh untuk takalluf susah-susah, wala yahtaju ila takdir, dan tidak butuh kepada takdir. Nah, darabu hakada nataqal Arab, laisa hunaka takdirun wala syai'un aslan. Tidak ada situ takdir, ya sesuatu sama sekali. Wa madara fi fikrihim anna hunaka fathatan fi hadha siyaq. Tidak pernah ada dalam pikiran mereka ketika baca darabu itu, ketika mengucapkan darabu ada fathah dalam kalimat ini. Panakuru fi irabi darabu daraba fil madi mabni al-dham litisalihi biwal jama'ah. Panakuru fi darabtu, ya, daraba fil madi mabni al-sukun litisalihi bidhammi raf'i wa mutaharrik. Ini yang lebih sahih. Wal khulasah anna al-fi'l al-madiyya mabniyun al-fathi imma zahiran wa imma muqaddaran ala kalami mu'allif. Wassahihu anna mabniyun al-fathi malam yattasil bi wal jama'ah wa ibn al-dham wa bidawin raf'i wa mutahrik wa ibn al-sukun. Yang sahih fi'l madi mabniyun al-fathi selama belum bersambung dengan, selama tidak bersambung dengan wa jamaah, maka akan didhammah, akan di mabni al-dham kalau bertemu dengan wa jamaah, dan selama tidak bersambung dengan dhamir rafa' mutaharrik kalau bersambung dengannya maka akan di mabni ala sukun. Ini yang perlu nanti di ta'liq di keputusaniyah. Keputusaniyah Muhyiddin bermadhab dengan madhab yang pertama. Qala idza kana fi al-madi mu'talan bil ya, apabila fil madi mu'tal bil ya, akhirnya huruf ya, yakni akhiruhu harfa idatin al ya, wajibna al fati am kaif, apakah mabni al fati atau bagaimana kita katakan yubna al fathi, liannahu marra ma'alaina an al fathata tadhharu al mu'tal bil ya, karena sudah lewat kita sebutkan bahwasanya fathah itu nampak pada mu'tal bil ya. Iya. Wa idza naqulu al fi'lul madi idza kana akhiruhu ya taqa'u al fathah. Iya, seperti radiya. Radiya. Ya-nya fathah. Wa idza kana akhiru alifan, kalau akhirnya alif, nah, fa'inu yubna ala fathin muqaddaratin ala akhirihi, ya, maka jadi mabni dengan fathah muqaddar di akhirnya menamiduri ta'adur, seperti sa'a, sa'a yas'a, sa'a yas'a. Misal rama fil madi mabni al-fathi muqaddara ala adihi malamiduriha at-ta'adur, seperti tadi sa'a yas'a. Qala ma taqulu fi dharaba, mabni al-fathi kita katakan mabni al-fathi, liannahu matasal bihi waw jamaah, karena tidak bersambung dengan waw jamaah, wala dhamir mutaharrik, liana fihi liana fihi dhamirun dhamir raf'in ghairu mutaharrik, pada daraba walaupun ada dhamir rafa', walaupun ada dhamir rafa' ini alif tasniyah, tapi dia bukan dhamir mutaharrik, bukan dhamir mutaharrik. Wala naqulna dhamir raf'il mutaharrik, kita katakan dia itu mabni ala sukun kalau bertemu dengan domar, domir rafa' mutaharrik. Faharaja bidzalika domir rafi as-sakin, sehingga keluar darinya domir rafa' yang sukun seperti alif tasniyah. Misal daraba, walaupun dia bersambung dengan domir rafa' tapi ghairu mutaharrik, sehingga tetap hukum asalnya mabni ala fathi. Wa idza qulna darabana, darabana bahwa mabni ala fathi. Kenapa? Li'anna allazi ittashala bihi dhamir nasab. Karena bersama dengan itu ada dhamir nasab, bukan dhamir fa'il. Ya, la dhamir rafa, bukan dhamir rafa. Darabana. Wa li hadza taqulu ma ansafana ashabuna atau ma ansafna ashabana fa in kunna nahnu zalimin wa naqulu ansafna ashabana wa in kanu zalimin naqulu ma ansafana ashabuna. Ya, apa yang kita ucapkan? Ma'an safana ashabuna atau ma'an safna ashabana? Mana yang benar? Tergantung. Fa'in kunna nahnu zalimin, kalau kita yang berbuat zalim, berarti na'nya dhamir rafa fa'il. Berarti kita katakan ma'an safna ashabana, kita tidak berlaku insaf kepada sahabat-sahabat kita. Berarti kita yang berbuat zalim. Nah, kita tidak insaf, tidak adil. Wa in kanu humu zalimin, jadi kalau mereka yang berbuat zalim, kita yang terzalimi, naqulu ma ansafana ashabuna. Ya, sekarang na'nya dalam keadaan fi mahal maf'ul bih. Dhamir nasab. Ma ansafana ashabuna. Teman-teman kita tidak insaf kepada kita. Unzur, ya, lihatlah. Diqqatil lughatil arabiyyah, bagaimana ya, sangat detailnya bahasa Arab, ya, sama-sama na, tetapi kalau salah baca ya salah arti. Kelamaan safna, yakni kita yang berbuat zalim. Kelamaan safana ashabuna, ini kita yang terzalimi, mereka yang berbuat zalim. Kata beliau, ansafna ikhtalafat ma'an safana. Iya, kalau ma'an safana bunyi al-fathi. Kenapa? Li'anna na maf'ulun bih. Ma'an safana na'nya maf'ulun bih. Lihada naqulu ittasala biha dhamir nasbin. Da dhamir taf'in. Sehingga kita katakan ma'nafiyah. Ma'nafiyah ansafa fil madi mabni al fathi, na'nya apa? Dhamir nasab. Ya, bi mahal maf'ul bi. Wa hadza bunya al fathi, oleh karena itu, karena itu dhamir nasab bukan dhamir rafa, maka tetap di mabni al fathi. Adapun ma ansafna ma'i ma'nafiyah. Ansaf di sini ansafa fil madi mabni al sukun. Kenapa? Karena anaknya dalam domir mutaharrik. Karena dia ittashala biha domir rafi mutaharrik. Ya. Idza qulna ma ansafina ashabuna atau ashabana, qulna hadza khata. Ini keliru. Ya, yang benar itu bisa ma ansafana ashabuna atau ma ansafna ashabana. Adapun ma ansafina, ini enggak ada. Ini salah. Nah. Cukup insyaallah, Allah a'lam. Insyaallah.